Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan terakhir kita sampai pada permasalahan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan berkurang. Ini merupakan prinsip dari prinsip-prinsip ahli sunnati wal jamaah dalam permasalahan iman. Yang diselisihi oleh dua firqah yang saling bertentangan, yaitu Murji'ah yang mengatakan iman tidak mengalami pengurangan karena maksiat di sisi mereka tidak berpengaruh dan tidak berdampak pada iman, dan sebaliknya orang-orang Khawarij, mereka mengatakan kapan saja terjatuh dalam dosa, iman langsung hilang. Yang dibangun di atas prinsip yang sama, yaitu bahwasanya iman la yatajazza, iman itu tidak terbagi-bagi di sisi mereka, tapi satu kesatuan. Kalau hilang, ya hilang keseluruhan. Sedangkan hadis yang mengatakan al-imanu mukammalun fil qalbi ziyadatuhu kufrun wa nuqsanuhu syirkun mahalu. Hudzaifah. Dhaif saja. Maudhu'. Naam. Hadis ini maudhu', jelas karena pertentangan dengan dalil-dalil yang sharih. Bagaimana dikatakan penambahan iman itu kufur dan kekurangannya itu syirik, padahal dalil-dalil begitu banyak menunjukkan tentang bertambahnya iman. Di antaranya apa, Ismail, yang menunjukkan iman itu bertambah? Baik. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Naam. Dan ayat-ayat yang lain dalam Al-Qur'an secara sharih menunjukkan iman itu bertambah. Dan sesuatu yang mengalami penambahan, maka juga apa? Mungkin untuk mengalami pengurangan. Kita lanjutkan. Qala al-Imam Ibnu Abil Izz rahimahullah wa qad wasafa an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an-nisaa bi nuqsanil 'aqli wad-din. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mensifati para wanita dengan kurangnya akal dan agama. Sebagaimana dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri dalam Sahihain, mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma ra'aitu min naqisati 'aqlin wa dinin adhaba lilubbir rajulil hazimi min ihdakun." Aku tidak melihat orang-orang yang kurang akal dan agamanya adhaba lilubbir rajulil hazim, yang lebih kuat menghilangkan pemikiran seorang laki-laki yang kokoh daripada salah seorang dari kalian. Maksudnya bahwa di sini penegasan bahwasanya wanita-wanita itu kurang dari isi akal dan agama, tapi karena fitnah mereka, ya laki-laki yang kokoh itu bisa terseret oleh perkataan mereka sehingga akal sehatnya hilang. Bukan laki-laki yang lemah, tapi ar-rajulul hazim, laki-laki yang kokoh itu bisa terkalahkan oleh wanita-wanita yang lemah akal dan agamanya. Dan ini banyak terjadi. Oleh karena itulah banyaknya kerusakan yang terjadi ketika para wanita ditaati pada hawa-hawa nafsu mereka. Makanya qiwamah yang menjadi penanggung jawab itu Allah Subhanahu wa taala serahkan kepada para lelaki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Naam, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena Allah Subhanahu wa taala utamakan mereka atas yang lain. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai aku dijadikan sebagai orang yang paling dia cintai. Sampai aku lebih dia cintai daripada kecintaannya kepada anak, orang tua, dan manusia secara keseluruhan. Di sini la yu'minu ikhwan, penafian dalam nas-nas syariat. Ketika kita mendapati nafi yang seperti ini, la yu'minu, maka harus diperhatikan urut-urutan dalam penerapan ini, penafian apa. Yang pertama kali tentunya ketika ada penafian, kemungkinannya adalah nafiyul wujud, tidak ada wujudnya. Ketika nafiyul wujud kok tidak bisa diterapkan dalam dalil karena bertentangan dengan dalil-dalil yang lain, maka baru dibawa kepada nafiyul kamal, penafian kesempurnaan. Ada wujudnya tapi tidak sempurna. Maka perhatikan dalam nas ini. Kalau kita katakan la yu'minu ahadukum, yaitu tidak beriman, yaitu tidak ada keimanan sama sekali pada salah seorang di antara kalian, ini tentunya tidak tepat. Karena terkadang seseorang memiliki keimanan tetapi pada dirinya ada kecintaan yang lebih kepada anak dan orang tua pada sebagian perkara daripada kecintaan kepada Nabi. Taib, makanya di sini dibawa kepada nafiyul kamal, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai aku ini yang paling dia cintai daripada kecintaan kepada anaknya, orang tuanya, dan manusia secara keseluruhannya. Hadits muttafaqun alaih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan di sini ditegaskan kembali oleh Imam Ibn Abil Iz, wal muradu nafiyul kamal, dan yang dimaksud adalah apa? Penafian kesempurnaan. Berarti ya kawan, orang-orang yang di bawah itu kan imannya kurang, tidak? Ya tidak. Yang di bawah kondisi ini berarti imannya kurang. Ini juga menunjukkan adanya apa? Adanya tingkatan-tingkatan iman, ada yang kurang, ada yang sempurna. Sebagaimana dalam hadis tentang wanita tadi, naqisatu aqlin wa dinin, yaitu makhluk-makhluk yang kurang akal dan agamanya. Dan pada kesempurnaan riwayat ketika ditanya kenapa kurang akal dan kurang agama, adapun kurang akal karena persaksian mereka, nah, dua orang wanita baru seimbang dengan satu orang laki-laki. Sedangkan kurang agama dikarenakan mereka pada setiap bulannya mengalami apa, pengurangan amalan soleh. Taib, tidak puasa, tidak pula salat dikarenakan haid. Ini juga menunjukkan bahwasanya kurangnya beramal ikhwan berdampak pada iman. Berdampak pada iman. Qala wa hadithu syu'abil iman, dan hadith syu'abil iman telah kita lewati dari Abi Hurairah bagaimana bunyinya. Nah, Maulana, hadis tentang cabang-cabang keimanan. Baik, wal imanu bid'un wa sam'un au bid'un wa sittuna syu'bah. Fa'alaha imatatul adha 'anit tariq wa adanaha, fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adanaha imatatul adha 'anit tariq. Wal haya'u syu'batun minal iman. Ini juga menunjukkan adanya tingkatan-tingkatan. Wa hadithu syafa'ah, dan hadith tentang syafa'ah telah kita lewati juga, ikhwan. Di mana dikeluarkan dari neraka, nah, mulai dari yang memiliki apa, keimanan seberat darah, kemudian setengah, dan seterusnya. Yang awal dari ashabus salah yang dikenal melakukan salat. Nah, kemudian sudah habis semuanya yang pernah melakukan salat. Kemudian yang tingkatan imannya di bawahnya terus. Wa annahu yakhruju minan nari man bi qalbihi adna mithqali dzarratin min iman. Bahwasanya yukhraju minan nar, dikeluarkan dari neraka siapa? Man fi qalbihi adna mithqali dzarratin min iman. Yang lebih kecil dari apa? Dari mithqalu dzarrah. Tentang dzarrah, para ulama menafsirkan dengan penafsiran yang berbeda-beda. Ada yang membawa pada makna semut merah yang paling kecil, ada yang ke biji sawi. Tapi intinya itu adalah ungkapan untuk sesuatu yang sangat kecil. Itu pun masih apa? Lebih kecil dari itu 3 kali lipat. Dikeluarkan dari neraka. فَكَيْفَ يُقَالُ بَعْدَ هَذَا إِنَّ إِيمَانَ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سَوَاءٌ. Maka bagaimana dikatakan setelah ini semua bahwasanya keimanan penduduk langit dan bumi semuanya sama? Ini bantahan untuk siapa? Untuk siapa, Abdurrahman? Setelah dikatakan ini semua bahwasanya iman itu bertingkat-tingkat, ada yang kurang, ada yang tinggi, ada yang sempurna, ada yang tidak. Nah, ini semuanya untuk membantah siapa? Orang-orang Murji'ah. Nah, bagaimana dikatakan penduduk langit dan bumi ini semuanya imannya sama? Tidak mungkin. Wa innamat tafadul bainahum bima'anin akhar ghairil iman. Dan bahwasanya perbedaan tingkatan-tingkatan keutamaan itu dikarenakan makna yang lain selain keimanan, maka ini semua adalah batil. Jelas, keimanan bertingkat-tingkat, tidak sama keimanan seorang pelaku maksiat dan keimanan orang yang soleh. Nah, tidak sama keimanan orang soleh dari kalangan orang belakangan dengan keimanan Abu Bakar dan para sahabat dan seterusnya. Qala wa kalamu sahabati radhiyallahu anhum fi hadzal ma'na katsirun aidha. Dan perkataan para sahabat radhiyallahu anhum pada makna ini banyak juga. Minhu qaulu Abi Darda radhiyallahu anhu. Di antaranya perkataan Abi Darda radhiyallahu anhu, min fiqhil 'abdi an yata'ahada imanah wa ma naqasa minhu. Wa min fiqhil 'abdi an ya'lama ayazdadu huwa am yantaqis. Termasuk di antara fikih seorang hamba, dia betul-betul menjaga keimanan. Menjaga keimanannya, dia perhatikan. Dia jaga betul keimanannya. Wa ma naqasa minhu, dan apa-apa yang keluar, yang apa berkurang darinya, dia perhatikan. Dan termasuk di antara kefakihan seorang hamba, dia mengetahui apakah bertambah keimanannya ataukah berkurang. Kenapa? Karena dia senantiasa memperhatikan. Ya, diberi perhatian. Ini keimananku bagaimana? Tidak dibiarkan sudah lama berkarat. Nah, berkurang terus, tidak sadar-sadar. Taib. Akan tapi dia jaga sehingga kapan saja mengalami pengurangan, dia segera untuk memberhentikan dan berusaha menaikkannya. Kapan saja mengalami penambahan, berusaha untuk istiqamah di atasnya. Taib. Cuman, ikhwan, asal yang bagus ini pada sanadnya ada kelemahan. Walaupun maknanya jelas sahih, dan para ulama berkaitan dengan asal sahabat terkadang memberikan keluasan, memberikan kemudahan. Selama itu kata-kata hikmah yang tidak berselisih dengan dalil, maka mereka terkadang saling meriwayatkan. Cuman kalau kita ingin melihat sanad hadis athar ini, dikeluarkan oleh Imam Al-Lalika'i rahimahullahu ta'ala dari jalan Yazid bin Harun dari Jarir bin Uthman. Taib. Dan di sini ada tashif. Nah, harusnya Haris bukan Jarir. Ini yang menjadikan sebab juga kekeliruan. Meriwayatkan dari masyayikhnya, sebagian masyayikh kami dari Abi Darda, berarti ada sederetan perawi yang mubham, tidak diketahui siapa mereka. Fakana Umar radhiyallahu anhu yaqulu li ashabihi halummu nazdad imanan, halummu nazdad imanan. Ayo kalian kemari, kita menambah keimanan. Fayadhkuruna Allah azza wa jal. Kemudian mereka mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Untuk bermajlis ilmu, untuk tafakkur. Karena hal-hal tersebut merupakan perkara yang menambah keimanan. Dikeluarkan oleh Imam Ibn Abi Syaibah rahimahullah ta'ala dalam Kitab Al-Iman dan Ibn Battah dalam Al-Ibana. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala menghukuminya dengan inqita' antara dzar, yaitu Ibnu Abdillah Al-Murahibi dengan Umar bin Al-Khattab, karena keduanya tidak bertemu. Wa kana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yaqulu fi du'ai Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqha. Adalah dulu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata dalam doanya, ya Allah, tambahkanlah kepada kami iman dan keyakinan serta kefaqihan. Nah, athar mungkin untuk dihasankan. Taib dikeluarkan oleh Abdullah bin Ahmad dalam As-Sunnah. Dan ini juga doa yang bagus. Di sisi yang lain, pendalilannya kawan menunjukkan bahwasanya iman membutuhkan tambahan. Karena beliau mengatakan, Allahumma zidna imanan. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami keimanan. Dan ini perkara yang terpatri di kalangan para sahabat. Bahwasanya iman bertambah. Sebagaimana bisa mengalami pengurangan. Fakana Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yaqulu lirajul ijlis bina nu'min sa'ah. Dan adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dulu mengatakan kepada seorang laki-laki, mari duduk bersama kami meningkatkan keimanan sejenak. Dengan apa? Dengan tadzakur. Naam, saling mengingatkan tentang ayat-ayat Allah. Nah, untuk mengingat Allah bermajlis ilmu. Taib, asar ini masyhur disebutkan oleh Imam Bukhari secara mu'allak dan disambung sanadnya oleh Ibn Abi Syaibah rahimahullah ta'ala dengan sanad yang sahih. Ijlis bina nu'min sa'ah. Ini juga menunjukkan salah satu keutamaan majlis ilmu. Nah, mengenai sekedar duduk-duduk ikhwani fillah bersama dengan orang-orang yang menuntut ilmu di majlis mereka, bagi orang-orang yang jujur datang, nah, dengan niatan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mesti akan mendapatkan bagian. Mesti akan mendapatkan bagian dari rahmat Allah dan akan mendapatkan penambahan keimanan. Wa mithluhu an Abdullah bin Rawahah. Dan yang semisal dengan itu dari Abdullah bin Rawahah. Tsanan yang dikeluarkan oleh Ibn Abi Syaibah juga. Naam, dan juga Imam Al-Lalikai rahimahullah. Dan derajatnya hasan li ghairih. Hampir sama dengan atsar Mu'ad. Jadi kalau atsar Mu'ad sahih, naam, Abdullah bin Rawahah dikuatkan dengan asar tersebut. Qala wa sahha an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu annahu qala thalathun man kunna fihi faqad istakmala al-iman insafun min nafsihi wal infaqu min iqtarin wa badlu salami lil alam. Dan telah sahih dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Salatun tiga perkara mangkunna fihi faqad istakmalal iman." Yang siapa saja ketika perkara tersebut ada padanya, maka sungguh dia telah menyempurnakan keimanan. Yang pertama, insafun min nafsih. Naam, keadilan. Taib insaf identik dengan adil terhadap dirinya. Wal infaqu min iqtar. Dan infak yaitu bersedekah dalam kondisi dia apa? Dia sempit, dalam artian bukan orang yang kaya, tapi dia tetap bisa bersedekah dalam kondisi dia rezekinya sempit. Dan tadi dia mampu bersikap insaf walaupun apa yang dia lakukan seakan-akan merugikan diri sendiri. Karena banyak manusia, ikhwan, ketika mengakui sesuatu yang merugikan, banyak akan berbuat curang. Banyak akan berbuat kebohongan. Tapi di sini insaf, ya. Insaf dari dirinya sendiri. Kalau memang salah, diakui salah. Nah, tidak menutup-nutupi kekurangan yang atau tidak menutup-nutupi kesalahan yang dia lakukan. Kemudian yang ketiga, badlus salam lil alam, menyebarluaskan salam ke seluruh alam. Yang ini juga diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, wa taqra'us salam 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Dan engkau membacakan salam kepada siapapun yang engkau kenal maupun yang tidak engkau kenal. Tayyib, asar ini sanadnya sahih. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari secara muallak dan disambung oleh Abdul Razak radhiyallahu rahimahullahu taala dalam musannaf beliau. Tayyib. Jadi yang rajih mauquf sampai Ammar. Di sana ada riwayat yang mengangkat ketingkatan marfu', tapi tidak sabit. Riwayat yang marfu' dhaif. Qala dzakarahu al-Bukhari rahimahullahu taala fi sahihi. Fa fi hadzal miqdar kifayatun wa billahi at-tawfiq. Dan pada kadar ini dari perkataan-perkataan para sahabat cukup. Naam. Wabillahi taufiq dan dengan memohon pada Allah Subhanahu wa taala taufiq. Naam. Untuk bisa meningkatkan keimanan dan untuk bisa mengamalkan apa-apa yang dibimbingkan oleh para sahabat tadi. Baik. Asar-asar yang bagus, yang paling masyhur tadi Mu'adz bin Jabal dihafal pendek. Nah, doa Ibnu Mas'ud juga bagus. Untuk ditambahkan dalam doa-doa kita. Barakallahu fikum, nakai bihada, subhanakallahu.